نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Jadi kalau masalah tadi ya, tadi seperti yang dijelaskan tadi, masalah tidak cukup itu maksudnya harus dijelaskan, tidak cukup apa maksudnya, tidak cukup dalam menghubungi maksudnya. Adapun kalau masalah jalsa, kita sekarang kembali kepada poin masalah jalsa. Bagaimana kalau antum ke Madinah? Masya Allah. Nah, antum tadi bisa beralasan. Kita langsung bisa menuju Syekh Ubaid misalnya, Syekh Abdul Muhsin. Barakallahu fiik. Ana tadi sudah mau menyampaikan kepada antum. Antum menyampaikan berbagai udzur untuk tidak bisa hadir ke Mekah. Ana pikir akhirnya kita pun punya udzur untuk kembali ke Madinah. Dan saya insyaallah, maka dari itu kan antum yang memulai masalah ini dan antum merasa bahwa ini adalah penting, ya, maslahahnya besar untuk menyelesaikan mafsadah yang sangat besar. Nah, ana pikir semua masalah itu memang butuh perjuangan. Nah, kita pun harus juga berjuang gitu loh. Maka dari itu, kita katakan ta'alau antum. Nah, ke Mekah kita duduk. Nah, ala kulli hal yang terpenting bagi ana, yang terpenting bagi ana tadi adalah bahwa antum tidak merasa puas atau tidak merasa cukup dengan keterangan Syekh Abdullah Bukhari. Nah, baik, dalam apa menghukumi ataupun apa yang penting? Karena itulah masalah utama kita. Antum puasnya di sisi apa yang antum cukup? Ana paham dari penjelasan antum bahwa di situ berarti ada beberapa poin. Tetapi di dalam dua poin tadi yang antum sebutkan, masalah pamflet-pamflet, kemudian juga masalah menghukumi orang-orang yang bertamul dengan ayat surat, apakah hizbi atau sururi, antum merasa itu tidak cukup untuk memvonis. Iya kan? Betul kan? Aywa. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian berarti di sana ada masalah-masalah lain yang dijelaskan oleh Syekh. Awalnya mana terfokus, ana cuma agak lupa cuma terfokus pada masalah itu karena kita sedang bicara tentang masalah apakah yang mengambil dana kemudian dicap di belajar di tahrir. Itu jadi masalah utama bagi ana. Nah, dengan mengatakan kemudian ada mengambil dana kemudian disururi, penjelasan Syekh Abdul Bukhari menurut ana tidak cukup untuk memperoleh masalah itu bahwasanya orang yang mengambil dana kemudian jadi sururi. Saya insya Allah. Berarti apa yang antum merasa cukup dari keterangan Syekh Bukhari? Dalam hal apa? Masalah apa? Masalah benar bahwasanya disampaikan bukti-bukti yang beliau sampaikan ada pamflet-pamflet pengajian. Itu sudah cukup. Benar bagi anak bahwasanya. Jadi ya itu kalau punya kesalahan. Nah, punya kesalahan atau punya penyimpangan? Tidak punya penyimpangan. Cuma ada bilang penyimpangan. Penyimpangan. Tidak punya. Iya. Kalau pernyataan salah satu tokoh mereka, Wa'il al-Husawi yang menyatakan, "Hal yuz'ijuna al-buruz syi'i fil Iraq?" Qala la, la, la yuz'ijuna al-buruz syi'i fil Iraq. Kira-kira ini ucapan hak atau batil? Kita berarti tidak masuk main poin penjelasan. Lah karena antum sudah bicara poin-poin tadi, ana coba masuk sekarang antum. Barakallahu fiik. Lah iya. Berarti penting. Ta'alau ente ke Mekah. Karena ini penting, ente menyatakan butuh jalsa. Maka ana undang antum ke Mekah. Antum tahu kita musafirin. Kita dalam kondisi seperti ini. Ta'al. Tanpa Syekh Rabi. Kita sendiri tanpa Syekh. Hah? Kenapa? Anak sekarang usaha ketemu Syekh Ubaid, Syekh Abad. Ana jemput antum ke Madinah. Loh, enggak usah share. Kita duduk saja. Karena ana yakin kalau antum sudah merasa tidak cukup penjelasan Syekh Abdullah Bukhari tentang dua poin yang antum sebutkan tadi, ana yakin antum juga tidak akan puas tentang keterangan Syekh Ubaid al-Jadiri. Karena keduanya sama dalam hal ini. Syekh Ubaid al-Jadiri, terus ini mengatakan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari Ahlus Sunnah. Dan apakah Syekh dengan ini apakah Syekh Bukhari memvonis? Ana tanya ke antum, apakah Syekh Abdullah Bukhari memvonis seorang yang menerima dana dari Ihyatul Ras tanpa syarat adalah mubtadi' atau sururi? Tidak bicara masalah itu. Loh, antum sedang apa enggak penjelasan masalah itu? Antum tadi menyatakan ya barakallahu fiik, Antum tadi menyatakan bahwa penjelasan Syekh Bukhari tidak cukup terkait memvonis seorang yang mengambil dana dari Ihya Turat apakah divonis sururi ataukah tidak. Antum menyatakan keterangan Syekh Abdullah Bukhari tidak cukup. Nah, barakallahu fiik. Antum tadi kan menyatakan bahwa keterangan Syekh Abdullah Bukhari tidak cukup, iya kan? Terkait dengan masalah. Antum jangan kesalahan pikir ya, Ustaz. Dalam hal menghukumi seorang mengambil dana jadi hizbi atau tidak. Iya. Bagi sana tidak cukup. Nah, iya. Sudah, berarti enggak ke kanan dan kiri, ini lurus sudah kita. Ya, Rabbi, alhamdulillah. Iya. Berarti Syekh Al-Bukhari menurut antum apa vonisnya pada waktu itu? Tidak tahu, kita sedang bicara tentang Ihya Turat. Tentang dia bicara tentang Ihya Turat. Iya, sedang bicara tentang Ihya Turat. Paham? Bas, kalau bisa nanti ke sini aja sudah. Atau ini, Ustaz. Nanti kan bisa. Atau ente bisa tadi ente bilang bisa jemput kita. Tutup ya, tidak apa-apa. Tapi kita tutup sampai haji. Waktunya lapang, insya Allah. Nah, nggak, belum tentu bisa lapang. Sekarang kesempatan ini. Nah. Tidak bisa. Tadi anak dengar antum bisa mau jemput kita di Mekah. Ah, begitu ya. Anak jemput di Mekah ya, bawa ke sini gimana?